Soale kula panjenengan niki apa-apa doyan, ibadah doyan, maksiat ya doyan. Neh mujahadah zikire nggih mantep. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ning misuh nggih fasih. Istighfare nggih cetha, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ning gambleh nggih kulino. Gek lungguh jejer-jejer kalih tangga-tangga wong wedok-wedok kuwi lho. Pas petan dipepet setan. Ana anake tangga wadon dibonceng bocah lanang, mesti ana sing nyelethuk, delengen yo kae wis digondoli lanangan meneh. Pinggire ngimbui, yo ketoke ganti wong wingi Megapro kok saiki fiction. Sing siji tambah nemen, pancen bocah kuwi wis lecek kok, Dik. Pangapunten banci lambe-lambe kudungan. Gek sak ketoke mripate dilokke, sak krungune kupinge dilokke. Gadah tangga sugih selametan nyembelih sapi pitu. Wong sugih disate ku sak kepel-kepel lah wong sapi pitu. Ngoten niku nggih dilokke. Sate kok njaba gosong jero mentah. Wong sugih goblok. Kayak sate cilik-cilik ya dilokke. Sate sak laler-laler ngene iki dipangan apa ya nyelilit. Lah wong jagong niku lho jagong tekan omahe sing duwe gawe ketemu apa wae ketok apa wae lak dilokke. Dhuwur meja ana roti nyuguhi tamu kok roti jamur. Nganti plastike mbawuk kaya ngene iki diuntal lak ya mendem. Ana gedhang ya dilokke, gedhang kempir-kempir kaya susune Mbah Jah. Gek leh ngrayangi susune Mbah Jah lho ya kapan. Onde-onde ya didemok, onde-onde kok atos banget ki diantem ke asu kok modiar ya asu. Diaturi teh sik sak seruputan ya teh kok orang ngalor orang ngidul. Engko dituki soto sik dimplok sak sendok ya dilokke soto kok kaya uyuh jaran. Leleh ngokop uyuhe jaran ya kapan. Engko ketok manten niku mbok piye modele manten lak dilokke. Umpama mantene iku sing lanang bagus kaya aku. Nang kaya sapa? Terus mantene sing wadon ku ayu kaya bojoku. Bojoku ayu ku. Kok kaya wong kene. Enggak level. Ngono ku ya dilokke, pantes banget mantene jan kaya zaman kerajaan. Aku kok elingno TV kaya film-film India. Pemantene sing kakung bagus, sing wadon ku elek jemburis ya dilokke. Manten lanangmu paling picek kok matane. Ora melek apa. Wong bocah bagus e ngono kok ngrabi bekakas ngono kuwi lho. Kuwi nemu rongsokan teko ndi? Pemantene sing wadon wayu, nah sing lanang elek merongos ya dilokke. Ya kebangetan manten wadon dulu ngipi apa? Bocah wadon ayune kaya ngono kok iso dirabi garangan anyang-anyangen. Pemantene lanang elek, manten wadon elek ya dilokke. Wong nembe nyawang pun langsung nyebut inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Afdhalu dzikri la ilaha illallah. Kuwi lho nganten sing lanang wis elek, sing wedok elek sisan sok anake lho rupane piye. Ngono kiai diundang ceramah wae ya dilok-ilokke. Diundang ceramah tekone ndisiki kawalen ngoten nggih dilokke. Kiai nek ora payu ya ngono kowe. Acara urung apa-apa kok wis teko. Ketara oleh njaluk mangan. Paling bojone nomah ora masak kowe. Ngetekone telat ya dilokke, kiai jual mahal. Senengane gek teko telat. Seneng dadi enten-entenan. Ceramah suwe ya dilokke. Ceramah ngatokno wong. Kono penak jari ngoceh kene bokong panas sikil gringgingen sing silo sing delocor sing sendekelu. Ngeceramah ming sediluk ya dilok-ilokke, diundang temen-temen ceramah ming kaya pitik nelek cret tinggal mulih. Gek ngono antrine suwe mbayare larang. Iki ceritane sing dikeplok iki aku ngono. Makasih. Allahumma sholli ala Muhammad. Duribat 'alaihimu dhillatu aina ma thuqifun. إلا بحبل من الله وحبل من الناس. Manusia selalu diliputi kehinaan kalau dia tidak mampu menjaga hubungan baik dengan Allah melalui ibadah mahdoh, ritual hablum minallah, dan menjalin hubungan harmonis dengan sesama melalui ibadah muamalah sosial dalam jalur hablum minannas. Saapi-api ibadahmu yang Allah ning serawungmu karo sapodo-podo kok Allah niku nggih sia-sia. Salate khusyuk banget leh takbir nanti ngeses-ngeses. Allahu akbar. Kayak macane fasyaudin syaitan. Rukuk mawon leh merkungkung 90 menit tok. Sujude nyosop 270 menit. Poso bendino leh zikir nganti lambene jedir. Budal haji ku saben taun, berangkat umroh ku seminggu ping 5. Iso wong omahe Mekah. Ning karo dulur ora rukun, karo tangga jotak gak gelem wawuh buak ibadahe. Ketoke mikir ketoke. Allahumma sholli ala Muhammad. Mula yen pengen berkah uripmu, okeh ganjaranmu, diridhoi karo pangeranmu, kudu gelem serawung masyarakat. Serawung masyarakat, urip kumpul wong akeh, niku kathah fadilahe gedhe ganjarane. Nek bener, ning yen boten bener, hidup bermasyarakat, urip kumpul wong akeh, niku nggih gedhe resikone, gedhe bahayane. Nganti akeh wong arep apik iso gagal, ora sida apik ya gara-garane kumpul wong. Kok kumpul kebo. Ayo to, yang sing rumangsa wong derek muni wong ngono. Akeh wong arep apik iso gagal, ora sida apik gara-garane kumpul. Amal lho wis bener, iso malah dadi salah ya gara-gara kumpul. Ana wong ibadah wis ikhlas, iso buyar ikhlas entek ganjarane ya gara-gara kumpul. Wah, contoh nggih, contoh. Umpama ana masjid dibangun. Lah ten ngajenge masjid niku wonten plakat, papan pengumuman ageng. Tulisane cetha, mohon bantuan dana, sumbangan material seikhlasnya. Lah masjid niku cedhak kalih griya jenengan. Terus meneng-meneng mboten sanjang sinten-sinten jenengan nyumbang semen 100 sak. Lah ampun lumayan to nggih. Namung sanjang ten gene ketua panitia mawon. Mboten sanjang sinten-sinten leh nyumbang semen 100 sak ten masjid. Niku namine jenengan ibadahe ikhlas lillahi ta'ala. Pancen ibadah sing apik niku ibadah sing ora diketok-ketokke. Wong ibadahi kaya bibit tanduran. Bibit tanduran sing apik niku nggih bibit tanduran sing dipendem. Bakdo sedekah semen 100 sak niku. Lah kok terus wonten tangga mara ten daleme jenengan, terus tangga wi ngomong ngene, "Mbak, sampean lak ngerti lho Mbak ana masjid dibangun. Lah sampean ki sugih duwite akeh. Mbok sampean melu nyumbang. Semen 5 sak po 10 sak lak ya wis lumayan. Aja meneng ae. Donya diklumpukke arep dienggo ngopo? Wong mati ya ora nggawa donya. Duwit akeh ngono nang sedekah." Pripun kira-kira panjenengan dikotenke ngoten niku, terus cerita yen badhe sedekah semen 100 sak napa panjenengan meneng? Meneng. Wong jambitan ki ikhlas-ikhlas kok. Mboten ngira cerita, meneng. Soale ngerti nek cerita ganjarane entek, nek meneng ganjarane tasik. Jenengan meneng mboten cerita, namung jawab ngeten, "Ya Dik, mang dongake muga-muga aku iso dadi wong lomo." Lah kok tangga terus nyaut, "Lomo lomo ora usah donga, nang ditokke." Tiwas didongake nek ora ngetokke ya ora iso lomo. Medhit kok diterus-teruske. arep dadi apa awakmu? Pripun kinten-kinten mantun dikotenke lajeng cerita napa meneng? Ya mbrodol. Wong nek cerita entek ganjarane, nek meneng panas kupinge. Ya merucut. Dek awakmu aja ngotot-ngotot. Delengen to delengen kae. Ngarep masjid ana semen tumpukan 100 sak kae sedakoe sapa? Kae ngono sedakohku. Gak percaya takoke ketua panitia. Aku sakjane yo meneng lah awakmu ngono saiki yo brodol. Entek gak yo wis ganjaranku. Dadi urip kumpul wong akeh niku nek mboten ati-ati malah ngelumpukke do. Banter itu. Urip kumpul wong akeh niku nek mboten ati-ati malah gedhekke do. Mangkane pirawuh slamete urip niku nggih urip ora kumpul wong. Ya urip dhewe ora usah bojo, ora usah anak, ora usah dulur, ora usah tangga. Urip ijen no tengah ora-ora dadi ketua suku blekok. Meneng ae engko terus mati-mati dhewe. Allahumma sholli ala Muhammad. Para jamaah, najan urip ijen, urip dhewe niku luwih selamat. Ning Gusti Allah seneng. Yen wonten tiyang kok saged sabar hidup bermasyarakat. Yen ana wong kok iso sabar urip srawum wong akeh, niku Gusti Allah seneng banget. Saking senenge Allah ngantos Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, "La an syabara ahadukum ma'an nasi sa'atan khairun min ibadati rajulin munfaritin 40 sanah au kama qal." Iki kok manggut-manggut wis ngerti artine. Lah kok manggut-manggut? Bingung ke penceramah. Ngantuk kok matane melorok. Nek urung mudeng ya aja manggut-manggut. Sing ceramah bingung. Ke penceramah ngingeti jamaah niku tujuane nggo ngukur tingkat kefahaman. Yen jamaah sampun faham, dilanjut keterangane, mboten perlu dibolan-baleni kersane materine angsal kata. Yen jamaah dereng faham, perlu diulang dan diperjelas keterangane. Lah ngertose penceramah jamaah sampun faham napa dereng saking sikape. Yen manggut-manggut, oh berarti wis faham. Yen dereng faham biasane kan domblong. Lah niki mau aneh wong aku sik maca arepe urung tak artekke kok kono wis manggut-manggut. Tolong ya nek goblok aja macak pinter. Bingungke wong. Sing bingungke wong iki wong goblok macak pinter. Dianggep pinter kok. Goblok dianggep goblok macake kok kaya wong pinter. Ora tau mondok nang pesantren, ora tau belajar nahwu, sorob, balaghah, usul fikih, mantek qawaidul fikih, mustalah hadis, ning macake jubah rangkep itu sorban 2700 meter gek tasbih ageng-ageng wong boten keng kajeng klopo direnteng-renteng bingung ke wong ketok ya tokoh masyarakat tapi ini ono acara-acara keagamaan ratau melu nyumbang nyungonoku yang bingung ke wong pun artosipun awakmu iso sabar urip kumpul wong akeh sak jam wae iku ganjarane ngumpuli ibadahe wong sing urip ijen lawase 40 taun. Kula baleni ya kudu dibolan baleni ngomongi wong sing kurang cerdas soalnya. Dados sabar urip kumpul wong akeh sak jam kuwi luwih apik tinimbang ibadahe wong sing urip dhewe lawase 40 taun. Niku sak jam. Lah nek 2 jam 80 taun. Lah nek 3 jam 120 taun. Lah nek sedina suwengi 24 jam akeh taun. Lah nek sak wulan. Lah nek setahun. Lah nek panjenengan sampun bertahun-tahun bahkan puluhan tahun iso sabar urip serawung lan kumpul masyarakat sepiro ganjaran penjenengan. Alhamdulillah Yo ngoten niku Bapak Ibu para jamaah sing diwastani umur barokah. Umur barokah niku umur sing kathah ganjarane, kathah nilai kesaenane. Mpun salah paham. Umur barokah niku mboten kok umur sing panjang dawa. Kadang-kadang ana wong umure dawa dianggep barokah, urung mesti. Rata-rata wong gak pengen umure dawa, nggih. Mbah ra nyaut tok. Rata-rata wong gak pengen umure dawa, nggih. Umpama kelakon umur dawa tenan ngono ya malah bingung. Nang ra mati-mati yo. Donya saya suwe, saya endah, saya bagus nek umure dawa tuwa, matane. Ya wis kepyur kabeh ora iso nyawang keindahane donya. Ana cah wadon ayu lek ngeti nganti kiyer-kiyer. Sound system sing jling kaya ngene iki nek wis umure kedawan iku kupinge ya budhek kok. Cahwat ya wis ora kuat nglawat tok. Ngono kok do pengen dawa umur. Umur barokah niku umur sing kathah kesaenane najan umure pendek. Umur dawa yen kesaenane ming kedhik mboten barokah niku. Pancen sing paling sae nggih umur dawa kesaenane kathah. Ning tinimbang umur dawa kesaenane kedhik, aluwung umur pendek kesaenane kathah. Kula yen gambarke umur barokah niku kados dompet. Dompet sing apik kuwi ora kok dompet sing tuwa banget, mboten. Dompet sing apik niku dompet sing isine akeh duwite. Najan dompete ndek. Wong ora mesti kok kadang ana dompet niku ndek ning isine akeh duwite bek mentek-mentek atos bedah metu suarane cethok ngono. Ana dompet iki dawa 4 meter. Ning ra ana duwite nyampluki wong liwat. Wong-wong ya do sambat, apa Mas kedawan Mas ngene iki nyampluki wong. Dawa ya dawa Mas, tapi aja dompete. Ya liyane lo Mas dawake. Sing wedok yang gremeng ya apa ra imbang karo dawane kok. Dawa ning gilur-gilur. Dompet. Lah panjenengan yen pengen umure barokah, syaratnya kudu gelem urip kumpul wong akeh. Harus mau hidup bermasyarakat. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih. Ceramah disurate. Ujung-ujunge ya kon ngemis. Lah, hidup bermasyarakat, urip kumpul wong akeh, sing gedhe barokahe niku maksude pripun para jamaah? Sing dimaksud iso sabar urip kumpul wong akeh niku sabar ngapiki wong apik, sabar ngapiki wong elek. Dipirengke. Sabar ngapiki anggota masyarakat sing apik, sabar ngapiki anggota masyarakat sing elek. Soale masyarakat niku wonge macem-macem, ana sing apik, ana sing elek. Lah nek masyarakat kene sing apik karo sing elek ya jelas luwih akeh sing. Dadi sing dimaksud sabar kumpul wong akeh niku sabar ngapiki wong apik, sabar ngapiki wong elek. Wong apik diapiki, wong elek di apiki. Ayo to bro nyaut, ana wong apik ayo di apiki, ana wong elek ayo di apiki. Diapiki karo wong ayo bales apik, dieleki karo wong ayo bales apik. Nah, para jamaah, ngapiki wong apik niku gampang. Kabeh wong ya iso nek syukur ngapiki wong apik. Tapi ngapiki wong elek niku angel. Nek gak wong sing asli apik tenanan, ora iso kon ngapiki wong elek, ngene apa nggih? Mula wong sing apike asli tenanan niku iso ngapiki wong apik, ya iso ngapiki wong elek. Uyah niku asin. Wong sak donya setuju ngarani uyah niku asin. Soale uyah niku asine asli, buktine uyah niku diasini yo asin, najan ora diasini uyah yo tetep asin. Uyah ora tau mikir. Mboten wonten uyah kok prinsipe aku nek diasini yo asin, nah, nek gak diasini aku yo moh kon asin. Kuwi uyah-uyah kudungan. Kadang wonten tiyang ngoten niku, aku ki apik, Mbak, nek diapiki. Lah nek gak diapiki, aku kon apik yo moh. Wong ngono kuwi durung apik, cuma wis pinter ngomong. Allahumma sholli ala Muhammad. Kudu dadi wong sing apike asli. Kula pun nate matur, panjenengan kedah mangertos. Ibadah sing ditampi Gusti Allah niku ibadah sing apike asli, nek palsu mboten ditampi Gusti Allah. Amal sing payu ten ngarsane Gusti Allah niku ya amal sing apike asli, nek palsu nang ngarsane Allah ora payu. Ten donya mawon nggih ngoten kok. Barang donya ki rata-rata sing payu nggih sing asli nggih napa nggih? Dijawab nggih napa nggih? KTP sing payu ya KTP sing asli, ijazah sing payu ya ijazah sing asli, kiai sing ceramahe payu ya kiai. Nek palsu kadang-kadang payu ning ora suwe. Sewulan rong wulan ya hilang dari peredaran. Jamu mawon sing payu ya jamu sing asli kaya ngene iki. Lho ngene iki sing ora asli kok konangan mesti ditarik dari peredaran. Baleni, baleni. KTP sing payu ya KTP sing banter to, cah. Ijazah sing payu ya ijazah. Duit sing payu ya duit. Jamu sing payu ya jamu. Ya najan kadang-kadang wonten sing asli niku ora payu, malah payu sing palsu kaya untu. Untu niku aneh, sing asli lho malah ora payu. Sing payu untu palsu. Ana wong untune bogang. Mara dokter gigi njaluk ditembel. Pak dokter untu kula mang tambah. Karo doktere didawuhi, ya tak tambale untu asli ya. Kaget wonge, Pak dokter kok enggak ada? Iya, tanggoku wingi mati. Untune protol urung tak pasang. Durung tak balekke. Lah saiki tak pasange nang nggonmu. Emoh kula. Lah kula sampean iso apik iso elek niku gumantung atine. Ala inna fil jasadi mudghah idza sulhat sulhat sa'ilul jasadu kulluhu idza fajadat fajadat sa'ilul jasadu kulluhu ala wahiyal khudub. Ya ngapunten kula waca cepet, soalnya najan kula waca arang-arang sampeyan ya ora mudeng. Dadi wong niku apik elek gumantung atine. Yen atine apik ya dadi wong apik, yen atine elek ya dadi wong sing banter. Yen atine apik mesti dadi wong. Yen atine elek mesti dadi wong. Yen atine apik sak polah tingkae. Yen atine elek sak polah tingkae. Yen atine apik ngomong sak ngomong. Yen atine elek ngomong sak ngomong. Uang niku kaya botol, Bapak Ibu. Nah, botol niku bahasa Inggrisnya the gendul. Botol niku yen jero kok isine minyak wangi, sak wayah-wayah bocor ndrabas mesti mambu wangi, mergo jero isine minyak wangi. Ning botol kok jero isine batang. Batange guyu. Sak wayah-wayah bocor ndrabas mesti mambu basin, mergo jero isine. Heeh. Wong niku yen atine apik, ngomong ala niku jane iso, ning ora kuwowo, ora mentolo. Mbok ora digatekke kok. Wong yen atine apik, ngomong elek jan-jane ya iso wae, ning ora tega arep ngucapke. Wong atine apik ngarani wong ireng, nang ireng ngono kuwi ya iso, ning ora mentolo. Aku ireng e Mas, sapa sing ngomong? Nek kuninge ora, Dek. Tapi sampean kuwi manis. Padahal ireng karo manis iki kelire ya padha. Tapi rasane beda. Lah nek ati elek ngarani wong ireng, nang ireng ngono kuwi kurang marem. Aku ireng to Mas, gak ireng tok, Dek, ya gosong. Irengi kaya kancamu kuwi lho irengi sik ana jelaret-jelarete. Awakmu meges sak balung-balunge. Uang iku nek atine apik ngarani wong pesek nang pesek nujane ya iso tapi gak mentolo arep ngucapno. Aku pesek to Mbak sing ngomong sapa? Nek mbangire ora, tapi sampean kuwi sedep. Ngono. Tapi nek atine elek ngarani wong pesek nang pesek ngono kuwi kurang lega. Aku pesek to Mbak ora pesek tok dik ya ambles. Pesek isih ana metuntunge. Lah irungmu rata modele. Wong ati apik ngarani wong lemu nang lemu niku ya iso tapi ora tega. Dek, aku jarene wong-wong kok lemu to, Dek? Sopo sing ngomong? Sampeyan ki montok, Mbak. Padahal ya bunder ser. Ora ana geret-geretane belas. Lah nek atine elek ngarani wong lemu kok lemu kurang marem. Aku lemu to, Dek? Gajah aboh, Mbak. Mulane wong niku nek atine elek ora iso urip kumpul karo masyarakat. Wong niku yen atine elek angel urip kumpul karo wong akeh. Tapi nek atine apik gampang diterima masyarakat. Urip nondi wae, urip karo sapa wae gampang diterima. Allahumma sholli ala Muhammad. Wong yen atine apik niku nggih nyawang apa wae ya dinilai apik, nyawang sapa wae ya dipiji apik mergo pancen atine apik. Lah wong niku yen atine elek, nyawang apa wae dinilai elek. Nyawang sapa wae dipiji elek mergo pancen atine elek. Bapak Ibu sampean rungokno. Wong niku nek atine apik, nyawang wong sugih ya dipiji apik, nyawang wong larat ya dipiji apik. Mas, etane omahmu kok sugih, Mas? Sugih, Dik. Wong pancen wiridane kenceng nyambut gawene akas, ya pas dadi wong sugih. Lah kulane omahmu kok melarat, Mas? Melarat, Dik. Pancen diuji karo Gusti Allah. Cobane gede banget donyane entek, kuwi ngono wong istimewa. Tapi nek wong atine elek ora iso kon ngono kuwi. Mas, etane omahmu kok sugih banget, Mas? Sugih, Dik. Wong ora beres. Sabane gunung kemukus. Aku gelem ngono ya sugih kawit biyen. Sangkingane aku moh ngono kuwi aku ki wong apikan. Lah kulane omahmu kok melarat, Mas? Melarat pancen wong kualat. Ben dirasake wong kualat ya ngono kuwi. Lah awakmu melarat berarti awakmu lak kualat ya beda. Nek aku ngene iki ya coba. Uang niku yen atine apik, ana wong lanang bojone ayu ya dipiji apik, ana wong lanang bojone elek ya dipiji apik. Mas, kae lho bojone kok ayu banget, pancen wonge pinter ya dihadiahi bojo ayu ambek Gusti Allah. Wong pinter ya ngono kuwi oleh bojo ayu. Mas, kae bojone kok elek banget, Mas, pancen wong sabar, dilatih kesabarane karo Gusti Allah. Dadi iso telaten ngramut ingon-ingon model ngono kuwi. Tapi nek atine elek ora iso ngono-ngono kuwi. Mas, kae bojone kok ayu banget. Ayu, Dik, wong dukun. Dukune kendel ya ayu. Engko nek entek wate dukun ya mencelat sing wedok. Mas, kae bojone kok elek, pancen goblok. Bocah goblok ya ngono kuwi lho, bojo elek-elek ngono kuwi. Wong pancen ngono. Ati yen apik niku mbok tengah wengi lho krungu tanggane jeding kracak-kracak-kracak. Pikirane yo apik, subhanallah, wis wudu arep tahajud. Aku kapan iso tiru ngono kuwi? Tapi nek ati elek yo ora ngono, krungu tangga kracak-kracak-kracak tak titeni yo. Kapan sing lanang nomah yo kramas terus. Lah urip kumpul karo masyarakat, masyarakat kuwi macem-macem, maka harus mengedepankan tasamuh, toleransi, saling menghargai terutama dalam urusan perbedaan. Allahumma sholli ala Muhammad. Aja seneng moyok-moyoki, aja seneng ngilok-ngilokke. Apa maneh Jogja kene iki masyarakate kan beraneka ragam to. Nggih napa nggih? Lah kudu saling menghargai. Langkung-langkung sing padha Islam e. Dik kadang ming beda organisasine terus gak rukun. Ora usum wesan. Islam ki luas. Amalan sing disuguhke Gusti Allah niku turah-turah. Dari sampeyan milih sing ndi? Ajaran agama Islam ki kok umpama prasmanan ngono, hidangane beraneka ragam. Gari sampeyan doyan hidangan sing model piye? Woi. Dadi Islam ni cara prasmanan ngono, hidangan sing disuguhke niku macem-macem, rena-rena. gari sampeyan doyan hidangan sing model piye? Jumuen. Halo. Yang dulur Muhammadiyah iki doyan hidangan sing model ngono kae. Yang dulur-dulur NU doyan hidangan sing model ngene iki. Yang sedulur organisasi liyane doyan hidangan sing model macem ngoten nika. Yo ben dirasake dhewe-dhewe. Panjenengan yang doyane hidangan model ngono kuwi yo badoken. Kowe ora usah ngerayang badokane wong liya. Ya sepurane omongan kula kasar, yang pengen halus nggih ngaturi kiai bangsa halus mawon. Lho saling menghargai. Ngono lho ana tata kramane. Kuwi sing dimaksud lana a'maluna walakum a'malukum. Manfaat bagi kami amal kami, manfaat bagi kalian amal kalian. Ora usah do poyok-poyokan, mung beda kelangenan wae kok. Lek panjenengan doyan hidangan sing model ngene iki, ora usah moyoki sedulur panjenengan sing doyanane hidangan model ngono kae. Engko ben sing doyan hidangan model ngono kae, ya ora moyoki sing doyan hidangan model ngene iki. Paham? Ora usah nganggo gegeran, kok beda agama karo sampean, ora usah digegeri. Apa maneh mbok perangi? Wong sing beda agama karo sampean kae sing nguripi ya Gusti Allah, sing ngingoni ya Gusti banteri to bro nek jawab. Wong-wong sing do beda agama karo panjenengan kae sing nguripi ya Gusti, sing ngingoni ya Gusti. Kowe ora melok urun kok ya do kakean cangkem. Yo kakean cangkem kuwi sik apik wong kakean cocok to. Apa maneh kok gara-gara beda terus do perang nganti paten-patenan ngono kae. Ora perlu. Kula niku angen-angen mikir nyapa to kok nganggo do paten-patenan barang. Wong ora usah dipateni wae engko akhire yo. Lho yo tenan. Lha kok nganggo paten-patenan? Ngono ku sing marake negarane ora aman. Lha nek negarane ora aman panjenengan ibadah lak ya ora aman to. Lho niki ya wis rondok darurat teroris. Pripun? Wong Mapolda wae diteror. Padahal polisi lho kuwi sing diteror. Mulane saiki polisi iki ora wani turu kantor. Wani turu gerdu kok. Lho kaya kae sebagian negara Arab sing mayoritas penduduknya beragama Islam do kesroh ngono kae mergo kurang menghargai perbedaan. Gek perang terus kondisine ora aman. Mang bayangke sampean misale kok pas wayah kelon terus pinggirmu ana bom. Lho. Kowe apa langsung arep melayu karo kontal kantul ngono kuwi? Lagi sing mbok guyu jelas kontal kantule kuwi to. Kayak ngene iki lho, penak-penak ngaji terus merono bom nyasar rak yo bingung. Lah nek kaya ngene iki kan kepenak to, ngaji iso anteng, iso tenang, sedaya saged nderek mirengke. Lho, lho umpama kok kondisine ora aman, enak-enak ngaji terus ana bom nyasar, dor. Lah ngono kuwi. Lho yen bom tenanan ora meng kaget. Ngono lho. Lho wong beda agama niku Islam yo duwe aturan lakum dinukum waliyadin. Ya wis do ngerti ngono kok ya. Ora perlu dipateni wong suwe-suwe engko ya. Mangkane ceramah kaya ngene iki ya ora perlu suwe-suwe. Wong janjane ora usah nganggo diceramahi iki ya wis do krasa dhewe-dhewe kok wong. Ora usah nganggo diceramahi, ora usah nganggo dituturi wong ya wis do metu kesadarane dhewe-dhewe. Nyatane sing asale nome ya kuat rasa gagah bareng tuwa ya terus apes. Niku rak ya wis ceramah langsung teko Gusti Allah to. Pitutur luhur langsung teko Gusti Allah. Lho ora usah nganggo diceramahi iki ya wis do krasa ya wis do sadar. Nyatane rambut sing asale ireng ya terus malih. Lah kuwi kaya ceramah teko Allah langsung to kuwi. Kuwi pitutur langsung saka Gusti Allah. Rambutmu kuwi asare ireng malih. Mula jeng Sunan Kalijaga gawe tembang judule Turi Turi. Oh, bapak-bapak wis banyak yang sudah meninggalkan dunia hitam. Maksudnya rambutnya sing ireng luwes ditinggalke. Mula dikei wejangan Turi Turi. Lho, kuwi artine ngene, ringkes-ringkes wae kek waktune wis mepet. Turi Turi kuwi teko tembung mituturi. Kek mituturi dateng kula panjenengan, aweh nasehat, aweh pitutur dateng kula panjenengan. Lah kok putih, pitutur sing piye kuwi? Kae le, lek ana tanggamu sing kapundhut, sedulurmu sing mati kae, sampean kok gelem nglayat. Purun takziah, mangke atine sampean mesti kedodok nampa pitutur sing mati kae dibungkus kain warnane putih, mula turi-turi putih. Lah pituture piye? Wong niku yen nglayat sedulure sing mati kae engko atine mesti rak ngomong ngene. Hoi. Saiki dulurmu sing mati, njur terus giliranmu kapan? Nek aku kan sek suwe. Dadi pituture ngono kuwi. Saiki tanggamu sedulurmu sing mati, terus giliranmu kapan? Mula kain sing go bungkus wong mati kuwi diarani kain kafan. Kuwi ngelengke matimu kafan. Mula turi-turi termasuk rambutmu sing ireng malih dadi putih. Nek wis ngono kuwi alamate terus arep ditandur ning kebon agung. Lah kebon kok agung? Kuwi sing dimaksud ya kuburan. Soale sing diceblokno ning kono iki ora kok winih pari, ora kok bibit jagung, ning sing diceblokno ana kono kuwi batangmu. Lho yen ningali jasate wong diceblokne no kuburan kuwi mesti rak yodo eling, mesti rak yodo sadar. Jebul urip nang donya iki ora suwe kok. Mung sedelok banget. Direwangi mloka mlaku riwari kuwi tandang gawe sak bendina nyatane saiki ya wis nyelodo tuwa nggih napa mboten sedelok banget biyen ngeten iki sik wonten sedulur panjenengan sing bareng-bareng panjenengan nderek sawalan ning sakniki wis ora nderek. Lah mula urip sing sedelok kuwi karo jeng Sunan Kalijaga ditembungke ana celeret. Niku lak gambaran kehidupan dunia yang hanya sekejap, celeret secepat kilat. Celeret ngono kuwi to kilat kuwi. Apa cara kene kilat iki suarane celeret. Kuwi apa kilat lembeng. Nyatane urip iki omong celeret tok. Wong nembe mawon dino Sabtu saniki ya wis Sabtu meleh. Woi. Malam Ahad iki rasane lak sik kaya crit wingi ngene saniki wis malam Ahad meleh, cleret ora suwe. Mula wong wadon-wadon kuwi nalika sih enom ya semane ya masyaallah mencutke wong. Mak cleret bareng tuwa, mengengeh ya masyaallah medeni wong. Padha wae sing kakung bapak-bapak niku nalika tesih enem nggih gagah prakoso nggih rasa mak cleret mboten suwe nyelot tuwa nggih tenagane do ringkih malih apes katitik hawa karepe ana ning tenaga wis ora kuwawa ketok cahayu ya ming anake sapa kae kok jian blongor blongore ngono cleret kaya bapak-bapak kula nggih ngoten. Nalika sih enom nggih kuat gagah ning bareng tuwa kadang ming trimo nggo waheng untu iso mrotoli dhewe-dhewe. Cleret ora suwe. Nek wis cleret terus tiba semangat to bro, bro. Nek wis cleret terus tiba nyemplung ten pundi? Nyemplung ten liang lahat. Nyemplung no alam barzah. Gene wis dicemplungke nang kono dipendhem diuruki terus diencepi patok. Cara kene patoke rak kalih to nggih. Lah patok nek siji kuwi jenenge tenger, nek patok kalih ngono kuwi jenenge tenger. Tenger. Lah no alam kubur, no alam barzakh isine mung wong tenger, tenger. Sing digawa apa to? Sing ngancani sapa to? Mesthi tenger-tenger yen ora percaya mangkato. Kok ning kono kuwi mesthi do tenger-tenger. Sing digawa apa? Donya sing lek mbok goleki ra karuan polahmu nganti nyungsang. Niba, golung, riwang, mondar, moncat, mora, mobat, kalang. Wes. Ya ora ana sing mbok gawa kok. Lha wis nokono kuwi tenger-tenger gawanmu apa sing mbok gawa apa? Donya sing ra karuan polahe leh nggoleki kuwi ora ana sing mbok gawa, nyatane sak sugih-sugih wong bondo donya kuwi mati ora ana sing digawa. Kul helm kuwi helme akeh banget, ning mati ora ana sing helman. Tenger-tenger meneh sing ngancani sapa? Bu. Bu. Lho anak sing mbok gembol sangang wulan punjul kuwi ya ora ana sing gelem ngancani sampean. Bahkan suamimu yang sering ngeloni dirimu itu ya ora gelem kok ngancani sampean. Nggih napa nggih? Mula ngaji ngene iki sing cerdas. Panjenengan disuduhke. Iki lho sing kena mbok nggo sangu mrana iki sing model ngene iki ngene iki ngene iki panjenengan disuduhke sing cerdas. Sing jelas sedaya sing ten mriki niki badhe lunga mriko. Nggih mboten? Lah saiki mikir gawanmu, mikir sangumu. Sampeyan kok lumane adoh ten Amerika, nggawa duit rupiah sak pirang-pirang. Niku ten mriko mboten payu. Pengen iso tuku-tuku duitmu rupiah iku kudu mbok ijolke. Dolar, mergo sing kepayon ten mriko niku dolar. Ayo mundak cedhak nek lungomu nang Mekah nang Madinah. Kula dongake sedaya sing rawuh niki saged tindak Mekah Madinah. Tapi ya sing nyemplungi kotake kuwi. Nggih, mangke umroh bareng kula daftarke ten Swadesi ten Kaji Indra. Allahumma sholli ala Muhammad. Lho kula dongake sedaya saged tindak Mekah Madinah. Lah kowe nek lunga rono kae kok nggo duit rupiah akeh. Okay. Oh, mbok nggo tuku-tuku ya ora kena, ben kena nggo tuku kepayon kono rupiahmu kudu diijolke real. Untuk mereka sing kepayon real. Ayo mundak cedak melih. Lek lungamu no Jepang, rupiahmu kudu mbok ijolke yen. Ayo mundak cedak melih, nek lungamu no Malaysia kono rupiahmu kudu mbok ijolke ringgit. Ayo mundak cedak melih, nek lungamu kono wi kuburan. Kuwi cedak kuwi gulu'atin qarib. Kabeh barang sing arep teko kuwi cedak. Lah nek lungamu nyang kuburan, rupiahmu kudu mbok ijolke jariah. Sing kepayon no kono kuwi jariah. Lah carane piye? Ya sebagian duitmu colke kono. Kuwi lho cemplungke no kotak sing do keliling kuwi lho. Bu. Wong aku ngotot ngene sampean ya ora semangat to. Bu. Mula ali-ali barang ya ora perlu akeh-akeh to, Bu. Aja kok driji 10 mbok nggone kabeh. Kowe apa arep ngenteni tesi kae? Ya cukup sing tengen siji, sing kiwa siji ngono wae lho, Bu. Liyane kuwi nang diploroti ngono. Dilong cemplungke. Kardus sing keliling kuwi engko kanggo bangun masjid, nggo nyumbang pesantren. Mbah ra digatekke kok. Kaya kalung bareng kuwi sing penting ra ya ana sing ngumeti gulumu ngono wae to, Bu. Nggo tamba pengin, nggo duwe-duwenan. Karena itu hanya hiasan tubuh luarmu. Aja kok rantene kapal mbok umetke gulumu. Nanti mlaku sungkuk-sungkuk kabotan. Kaya wong wadon yang kalonge gedhe mesti kudu ndingkluk wae ora ana apa-apa. Kaya wis nganggo kudung ya kalunge digekek njaba. Gelo-gelo gandul. Yen kalunge nang jero kudung ya wayah semribit angin kaya ngene ya dibuka, Mbak kok sumuk, Mbak ya gandul ngono kuwi. Dilanjut mboten niki? Nah, termasuk gelang, bareng ngono ku jenenge nggo tamba pengin wong hiasan. Monggo ning ora perlu akeh-akeh. Aja kok gelangan mulai ugel-ugel tekan kelek nang tangan kiwa tengen. Kowe iki wong apa jaran kepang? Ya gara-gara penampilanmu sing berlebihan ngono kuwi lho marake diancam rampok, dikiting karo copet. Cobi penampilanmu sederhana, apa ya ana rampok sing ngancam, apa ya ana copet sing ngiting. Mula gelang kuwi siji wae, liyane plorot ngono cemplungke nggo madrasah, nggo masjid, nggo nyantuni yatim, bareng ae lho Bu. Gelang siji wae, syukur sampean kok betah isin cukup nganggo gelang karet. Wih malah praktis, nggak usah wayah-wayah rambutmu mau sak masik kan kena nggo tali to. Nggak usah wayah-wayah bojomu nesu kan kena nggo jedet raine. Lah nek wis tiba nyemplung rono. Wih ana pitakon mbok kira kembange. Niki rak bentuk pertanyaan. Berarti nek wis masuk alam barzah, sampean akan menghadapi pertanyaan dari petugas Allah namine malaikat mungkar nakir niku panitia tes masuk alam kubur. Ternyata sing ditakoke kembange apa? Kembang niku simbol wewangian. Terus pitakon kubur niku seputar wewangianmu ketika hidup di dunia. Sepiro to wangine salatmu? Sepiro to wangine sedekahmu? Kuwi sing mbok cemplungke no kardus kuwi pira? Piro to wangine amal sosialmu, perjuanganmu, pelayananmu neng masyarakat. Sepiro wangine. Allahumma sholli ala Muhammad. Sepiro wangine ngajimu, sepiro wangine maca Quranmu. Ngono. Mula pitakone kembange apa? Wes. Nah, kembang niku cara jawine sekar. Mula tiang Jawi ngarani ziarah kubur niku nyek nyekar. Lah sekar kuwi wangi, panjenengan yen ziarah kubur ngoten niku kudu saged metik wewangiane. Luwe-luwe sing panjenengan ziarahi para aulia, para ulama, kudu iso metik wewangiane para aulia dan para ulama niku kanggo apa? Mangterapke dalam kehidupan. Halo. Wong do ngingeti kardus aku ora digatekke kok. Kaji Indra iki ya lumayan kocelok kok ya. Gek mau randang disiapke panitiane, gek wayah solawatan genah. Ini ki wayah nerangke materi malah do orang gak teke aku, gak teke kotakmu, kerdusmu. Halo. Dilanjut beten. Lo sekar itu satu akar kata dengan syukur, sukaro. Panjenengan leh ziarah kubur nyekar ngono kuwi terus nompo. Nampa pepeling, nampa pitutur, ngelingi apike wong kok atimu muncul rasa syukur. Nek wis muncul rasa syukur, kowe engko seneng karo Gusti Allah. Kayak ngelingi dibimbing karo Gusti Allah, terus ngelingi dituntun karo Rasulullah. Engko atimu terus mabuk kepayang dalam ibadah, baik mahdoh maupun ibadah-ibadah sosial, jenenge sukaro, mabuk cinta ilahiyah. Iki kejeron ki ora ngerti kowe dijak ngomong ngene iki kok. Lah saiki ngene. Karo iya. Iya. Lah karo ngenteni mriki kuburane pundi? Arahe mawon. Oh mriko to. Nggih, sedaya mawon kula suwun sabar. Soale mrikone kan gentian. Lah karo ngentosi giliran, dene Pak Wabu pengen tindak riyen nggih monggo momoten mawon nderekke. Nah, kalih ngentosi giliran, nah saiki urip ki ayo acarane sing pepek ngono lho. Nggo ngaji-ngaji sik, nggo ibadah-ibadah sik. Nah, sedina wengi 24 jam ya ora ana sing suwung. Komplit acarane tur bernilai ibadah. Ora usah neko-neko. Kados biasane samadya wae lho Bu, kados biasane dalu diupayake salat. Walau rakaat ini salat sunah rong rakaat. tambahi sholat witir. Lah engko karo ngenteni sholat subuh berjamaah, engko deres Quran, engko wiridan. Engko ra suwe lah terus kepireng azan subuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Lho wis manjing subuh gek nang kaceket wudu, pakaian rapi, persiapan. Mangkat nyang masjid, nyang musolan, derek jamaah sholat subuh. Mangke rampun sak dikiri, sak dongane. Nah ibu-ibu ya olah-olah. Ya isah-isah, ya umbah-umbah, ya. Ini ambune apa ya? Kok kaya mampu terasi? Ya standang gawe niku lho bu, adat pakulinane. Ya isah-isah, ya olah-olah, ya umbah-umbah yo, korah-korah yo, resik-resik omah yo, ngomong bocah-bocah, nggo sing bapake yo, tindak sawah yo, tindak kantor yo, engko menjelang jam 11 kurang lebih, menjelang zuhur ngoten niko do, kondur terus adus, bareng rapopo sak bojone, pokoknya putune aja digawa, ngemundak girap-girap, rampung ngoten dahar siang. Terus koilulah seantawes, mboten dang mungkin rak sampean krungu azan zuhur. Azan zuhur gek nang persiapan salat jamaah zuhur. Mangke kondur saking jamaah zuhur, ana tanggane sing lara, mang tuweni tilik tangga lara kuwi. Engko karo ngentasi pemenane, pakaianmu niku lho sing dijemur nang dientasi klimroke sik ora apa-apa. Gek ngleset sekedap mawon, mumpun manjing salat asar iki wisan. Lho jamaah asar rampung ngoten ibu-ibu kok iki sayure meh mambu dinget. Eman-emani to prinsip ekonomi kok. Gek segone telas nggih bapake diliwetke, ngliwet mateng sambelke ngono karo goreng-goreng iwak ambune ya kaya ngene iki. Lah engko rak diluk ngoten tekan azan maghrib, mang derek salat jamaah maghrib. Genah to rampung ngoten wiridan terus sing seneng yasinan, tahlilan. Monggo ngono rapat, ngono apa kono ya tekan azan Isa, rampung sholat jamaah Isa niku ningali berita sekedap ten TV monggo sae mboten napa-napa gek mari ngoten niku terus lempet-lempet kelambine mau nunggoni anake sinau terus nuntun anake belajar ngaji niku rampun ngoten sing sepuh nggih ngeloni putune terus bar niku terus ngeloni anake bar niku terus kok ngeloni bapake dondom. Mong kelambine ana sing suwek ana sing bedah eman wong sing apik nggih didondomi. Lah nek rampung dondom terus iki kok ngeloni bapake terus to. Zikir muhasabah. Kuwi ngaji kok mikir kelon wae kowe iki. Zikir muhasabah niku angen-angen. Umurku iki sepira to? Uripku nang donya sepira lawase? Apikku untuk sepira? Elekku nglumpuk sepira? Lho ngono. Mripat iki lho, akeh ndi nggo maca Quran karo nggo nginceng wong adus. Kuwi perlu mbok dikiri, mbok angen-angen kupingmu akeh ndi nggo mirengke nasihat-nasihat agama karo nggo mirengke koplo. Wasik. Tangan yo ngono, akeh nggih nggo tulung wong, nggo sedekah karo nggo naboi bokong semok. Kuwi termasuk cangkemmu kuwi oke ndi nggo zikir selawat istighfar nasihati kebagusan karo nggo gambleh ilmu oke ndi nggo melangkah nyang salat jamaah nyang majelis taklim nyang kebagusan karo nggo mendut joget kuwi kuwi jenenge zikir muhasabah donga lha nek bar kuwi terus kelone. Allahumma sholli ala Muhammad. Lho ki angen-angen ngono ku kula sampean ku mesti dadi wong apik. Digembleng sak wulan Ramadan kok ya. Duh. Lah wis setengah 11 niku. Nek no desane dhewe masih 15 menit. No desane wong liya rak digegeri. Kaji Indro, tapi salut Kaji Indro, jamaahnya luar biasa, subhanallah. Iki bani kemenye. Ning iki jamaahe Anwar Zahid, ora jamaahe Kaji Indro. Ora terima ngono wae. Yo gek wong niku digembleng sak wulan Ramadan, gek ken poso niku ken ngrasake sangsarane dadi wong ora duwe. Akhire muncul sifatmu jenenge tawadhu. Kudune ngono, rendah hati. Allahumma sholli ala Muhammad. Mulane ngene lho. Menungso iki ya, mbakno kaya ngene iki dapurane. Ki yo anak putune Nabi Adam. Lha kuwi kabeh bahane teko tanah. Manusia bahan bakunya diciptakan dari tanah, itu filosofine. Tanah nggone rendah, nggone nang ngisor. Nggih mboten? Ayo bantah kowe tanah gunung. Kae nang dhuwur ning yen mbok unggahi tetep nang ngisor sikilmu to. Ayo bantah. Tak jahit lambemu. Manusia diciptakan dari tanah. Tanah itu tempatnya di bawah, rendah, agar manusia itu punya karakter seperti tanah, rendah hati. Beda karo iblis. Nah, iblis setan kuwi bahane teko geni, terbuat dari api yang selalu berkobar-kobar naiknya ke atas. Karepe kepengen dhuwur terus, kepengen dhuwur terus. Kuwi iblis. Mula lho iki ilmu iki. Gek sampean yen turunane Nabi Adam ya kudu tiru Nabi Adam. Nabi Adam niku wonge jelas, aduh rendah hati. Beda karo malaikat, yen malaikat seneng mamerke tas bae. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Niku nalika Gusti Allah ndawuhi, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah dawuh tenggene para malaikat, ingsun arep gawe makhluk anyar jenenge menungso, tak delek nyang bumi, tak serai ngatur donya, tak dadekke khalifah. Eh malaikat sami protes. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Ya Allah Gusti, nyapa ndamel makhluk anyar jenenge menungso, delek nang bumi niku mangke namung damel kerusakan mawon, suka pertumpahan darah. Cekap kami mawon para malaikat. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami para malaikat selalu mentasbihkan engkau, memahasucikan engkau. Rumangsa bersih hati, rumangsa suci hati. Mula didukani karo Gusti Allah. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Gusti Allah dawuhi he malaikat, ingsun ki luwih ngerti apa wae sing sliramu kabeh ora ngerti. Meneng. Nek cara wong kene ya aja kokean. Jadi malaikat itu merasa tinggi hati, merasa bersih hati, merasa suci hati. Lan iblis malah nemen. Iblis wis sombong, tinggi hati. Wong diperintah sujud, hormat tunduk nyang Nabi Adam, kok malah khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, Adam kau ciptakan dari tanah. Api lebih baik daripada tanah. Masa aku suruh tunduk sama Adam? Gak mau dong, tak tambahi dong ben mantep. Rumangsa luwe apik, rumangsa luwe dhuwur pangkate, luwe tuwa umure, luwe alim. Dadi mulane mau tunduk, tinggi hati, mangkane dilaknati karo Gusti Allah. Lan Nabi Adam rak jelas, rendah hati, ngakoni salahe. Buktine leh ngerpo-ngerpo nang Allah diungkapne ten Quran. Biasa nggo pujian nika, yuk diwaca bareng. Rabbana zalamna anfusana nika. Sedaya nderek muni sing ora iso pokoke. Rabbana ya Rabbana, Rabbana anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. minal khasirin. Ya Allah Gusti, kula ngani ngoyo ten awak kula piyambak kula kathah zalime kathah lepate kathah khilafe kathah salahe. Lamun panjenengan boten paring pangapura dhateng kawula pripun nasib kula lajeng kula nderek sinten Gusti? Kula rak dados yang ingkang cilaka donya akhirat. Lho ngakoni salahe, tawaduk rendah hati maka menarik hati sehingga banyak yang jatuh hati. Ayo to Bu kari ngomong hati kok abot banget. Jadi orang itu jangan merasa suci, jangan merasa bersih, apalagi tinggi, itu bikin sakit. Tapi jadilah orang yang rendah maka akan menarik sehingga banyak orang yang jatuh. Ngerangkai kata ini ki ora gampang, mulane ya larang. Baleni meneh. Jadi orang itu jangan merasa suci, jangan merasa bersih, apalagi tinggi, itu bikin sakit. Tapi jadilah orang yang rendah, pasti menarik sehingga banyak yang jatuh. Ya, contohnya iki. Nggih sampun. Wes setengah 11 kok ora oleh rampung ya karepe dhewe gek tesih wonten jadwal melih. Nyun pangapunten kula radi lambat kala wau gek ten gene secang munggah nang gone Gunung Sumbing ngono. Kula acara niku sedianya jam 2 siang, tapi karena subhanallah mulai saking dalem niku macet, kendaraan ramai banget. Jam 5 sore nembe nduki lokasi. Lho ngoten niku antike jamaah ya ora bubar. Ya acarane niku jam 1 habis duhur. Kula jam 5 sore nembe ndugi. Iki jamaah ngentos sikit mulai jam 12. Demi cintanya padaku. Ge pangapunten banget dados jam 6 niku wau nembe rampung leh ngaji, kula langsung meluncur mriki. Lumayan rapet malam Ahad, terus nyun pangapunten atas keterlambatane. Saking mriki tesih wonten jadwal melih, terus nggih urung mangan ndro iki ceritane. Ya, ngene iki ya demi dirimu, demi jamaah-jamaah yang saya cintai. Alhamdulillah, nggih. So seneng ketemu ngene iki ya bungah banget, arep pisah ya rondok susah. Ning kita ndedonga dhateng Allah, insyaallah dipun panggihaken wonten kesempatan ingkang lintu lan langkung berkah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta 'Alaihim Ghairil Maghdubi 'Alaihim Waladdallin Rabbighfirli Wa Liwalidayya Wa Lil Mu'minina Amin Ya Rabbi.